ada yang bergerak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdillahu fala mudillalah وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ أَيُّهَا الْحَادِرُونَ ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim a'udhu billahi minash shaitanir rajim a'udhu billahi minash shaitanir rajim qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Semoga Allah yang maha menatap, yang maha mendengar, yang maha menyaksikan, yang menakdirkan kita berada di tempat yang sangat dicita-citakan, tempat yang menjadi impian semua umat Islam di hari Arafah, hari yang dijanjikan oleh Allah, hari diampuninya, sehingga terlahir seperti orang yang baru lahir, hari di mana haji yang mabrur tiada balasannya selain sorga. Inilah hari di mana Allah membebaskan sebanyak-banyaknya hamba dari azab neraka. Alhamdulillah, alhamdulillah. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Saudara-saudaraku sekalian, betapa banyak umat Islam yang tiap hari hanya bisa merintih dan memohon agar bisa hadir di tempat ini. Berapa banyak orang-orang yang lebih soleh daripada kita, sampai akhir hayatnya tidak pernah merasakan berada di tempat di Arafah, dikala Allah membanggakan di hadapan para malaikatnya. Saudaraku sekalian, mudah-mudahan kita yang ditakdirkan berada di tanah suci ini benar-benar menyadari nikmat tiada terhingga bisa wukuf di Arafah ini. Saudaraku, al-hajjul mabrur, haji yang mabrur, laisa lahu jazaa illal jannah, tiada balasan bagi haji yang mabrur selain surga. Kenanglah talbiyah yang senantiasa dikumandangkan, labbaik Allahumma labbaik. Doa ya Allah, kami penuhi panggilanmu. Labbaik la syarika lak labbaik. Duhai Allah, tiada sekutu bagimu. Kami penuhi panggilanmu ya Allah, tiada sekutu bagimu. Innal hamda, sesungguhnya nikmat, kepujian, wa ni'mata, nikmat, lakawalmu, kekuasaan hanya bagimu. La syarika lak. Tiada sekutu bagimu, ya Allah. Dari talbiyah ini Allah mengingatkan kita bahwa kita datang ke sini benar-benar hanya karena kemurahan Allah. Apa amal kita yang bisa menyampaikan ke sini? Ini adalah karunia Allah semata, bukan karena uang, bukan karena baik. Boleh jadi kita didatangkan oleh Allah ke sini karena cerita hati, doa dari ibu bapak kita yang mengharapkan memiliki anak yang soleh. Mungkin tangisan orang tua yang selalu memohon kepada Allah agar keturunannya dipelihara dari neraka. Atau mungkin kita datang ke sini dengan izin Allah karena perbuatan kita yang kecil tetapi bermakna di sisi Allah karena Allah menerimanya. Atau mungkin kita berada di sini adalah doa dari orang-orang yang pernah kita sakiti, yang membalas keburukan kita dengan kebaikan, dan doanya diijabah oleh Allah. Kita tidak tahu syariatnya apa, tapi yang jelas jauh dari kebaikan kita, semua ini hanya rahmat kasih sayang Allah. Hadirin, semoga kita bisa menjaga talbiyah kita ini. Yang paling diinginkan oleh Allah dari kita, agar kita bisa bahagia, agar kita bisa mulia, agar kita bisa selamat adalah la tusyrik billah. Jangan menyekutukan Allah. Inna syirka ladzulmun adzim. Karena syirik itu adalah kezaliman yang sangat besar. Allah yang menciptakan kita, mengajari kita lewat talbiyah ini setidaknya ada tiga hal yang jangan sampai menodai tauhid kita. Yang pertama adalah innal hamda. Sesungguhnya pujian seluruhnya hanyalah milik Allah. Siapapun yang hidupnya rindu kepada pujian manusia dan mengabaikan pujian Allah, itulah yang bisa membuat rusaknya ketauhidan kita. Ingatlah ketika pertama kali dihisab adalah mujahid yang berjuang sampai terbunuh di medan perang. Tetapi ketika dihisab, Allah memperlihatkan nikmat dan dia mengakuinya. Apa yang kau lakukan? Saya sudah berjuang, ya Allah, karena engkau. Lalu Allah berfirman, kadzabta, dusta kamu, bohong. Kamu berjuang bukan karena Allah, tapi ingin disebut pemberani, dan sudah engkau dapatkan di dunia sebutan itu. Akhirnya diseretlah pejuang ini menjadi ahli neraka. Tidak kurang perjuangannya, tidak kurang pengorbanannya, tidak kurang pengakuannya. Yang kurang hanya satu, tapi itulah yang menyebabkan kemurkaan datang. Hatinya lebih sibuk mencari kedudukan di sisi manusia, lebih sibuk ingin dipuji, ingin dikagumi oleh manusia. Itulah penghancur amal. Demikian pula yang kedua dihisab adalah orang yang belajar agama dan mendakwahkannya, belajar Quran dan membacanya. Ternyata itu pun ada yang tidak berhasil ke sorga. Kadzabta, dusta kamu. Kamu belajar agama, dakwah karena ingin disebut alim, dan sudah engkau dapatkan pujian itu di dunia, di akhirat diseret ke neraka. Ternyata bukan kurang ilmu agamanya, bukan kurang dakwahnya, bukan kurang Al-Qur'annya. Yang kurang satu, tapi itu yang membuat Allah murka. Hatinya lebih puas dengan penilaian manusia, lebih sibuk dengan mencari kedudukan di hati manusia. Hadirin, na'udzubillahi min zalik. Semoga sepulang haji ini benar-benar kita putuskan harapan kita dari ingin dipuji makhluk. Cukuplah hanya dipuji Allah. Saudaraku sekalian, jikalau kita senang dipuji oleh manusia, kita cenderung hanya membangun topeng, harta, gelar, pangkat, kedudukan. Itu yang akan jadi Tuhan kita. Karena itu tempat kita bersembunyi. Semakin bersih dari keinginan dipuji manusia, insya Allah akan semakin bersih ketauhidan kita. Dua, yang kedua, wa ni'mata. Ternyata yang membuat kita rusak tauhid adalah mencari karunia selain dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Yunus 107, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa iyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu wa iyuridka bikhairin fala radda li fadli yusibu bihi mayasha'u min ibadi wa huwal ghafurur rahim. Dan sekiranya Allah menimpakan kemudaratan kepadamu, tidak ada yang bisa menghilangkannya illahu selain Allah sendiri. Wa iyuridka bikhairin, dan jika Allah menghendaki kebaikan padamu, fala radda li fadli, maka tidak ada yang bisa menolaknya. Yusibu bihi mayasha'u min ibadi wa huwal ghafurur rahim. Allah berikan kepada hamba yang dia kehendaki. Dialah Allah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Saudaraku sekalian, berharap kepada makhluk adalah penderitaan. Ali bin Abi Thalib, semoga Allah ridho kepada beliau, pernah berkata, semua kepahitan sudah kurasakan. Dan tidak ada yang lebih pahit dalam hidup ini selain berharapnya hati kepada manusia. Jikalau kita berharap kepada selain Allah, Allah tahu isi hati kita. Dia hujamkan kegelisahan. Siapapun yang berharap kepada manusia, kepada selain Allah, pasti dia akan gelisah. Sesudah itu dia akan terluka, akan getir, pahit, semakin lekat hati ini berharap kepada manusia, seperti halnya perangko yang melekat pada amplop, jika diambil akan robek. Semakin lekat hati ini berharap kepada manusia, Allah akan memberikan kekecewaan yang mendalam, kepedihan dan luka. Dan yang paling mengerikan, orang yang sibuk berharap kepada makhluk, maka amalannya tidak akan pernah ikhlas, tidak akan diterima kebaikannya. Padahal jaminan dari Allah, wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbu. Dan barang siapa yang hatinya hanya berharap dari Allah, karena yakin Allah lah satu-satunya pemberi karunia, Allah yang maha tahu isi hati, Allah yang maha tahu segala keperluan kita akan mencukupi. Dialah Allah pencipta kita yang paling tahu siapa kita, yang paling tahu semua keperluan, keinginan kita, dan dialah pemiliknya satu-satunya. Selain Allah, la haula wala quwata illa billah. Bergabung jin dan manusia akan memberikan sebutir nasi saja kepada kita. Kalau Allah tidak menghendaki, tidak akan pernah sampai kepada kita. Maka jikalau kita ingin tahu kenapa kita menderita, kenapa kita jadi hina, kenapa kita jadi celaka, karena kita bersandar kepada selain Allah. Dan itulah yang paling tidak dikehendaki oleh Allah. Tidak ada yang paling menginginkan kita bahagia selain Allah pencipta kita. Dialah yang lebih menyayangi kita dibanding siapapun juga. Buktinya kita diundang ke sini sekarang. Padahal siapa kita? Sholat tidak pernah khusyuk, ngaji pun tidak mengerti. Siapa kita? Mata berzina, pikiran berzina, tubuh kotor. Hanya rahmat Allah lah yang mendatangkan kita ke sini. Lalu kenapa sesudah dari sini kita masih berharap kepada selain Dia? Sesulit apapun kehidupan, tidak ada yang sulit jikalau Allah menolong kita. Semua karunia, wa ma bikum min ni'matin faminallah. Maka sepulang dari haji ini, berhentilah berharap, bersandar, bergantung kepada makhluk. Allah akan menolong kita. Allah ana inda dhanni abdi bi, aku sesuai dengan prasangka hambaku. Jikalau kita benar-benar yakin Allah akan mencukupi, dicukupi. Yakin Allah akan menolong, ditolong. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Hadirin sekalian, kebahagiaan, kemuliaan, keselamatan hanyalah milik orang-orang yang berputus harapan dari makhluk dan hanya berharap dari Allah. Janganlah suami bergantung kepada istri, cukuplah kepada Allah. Janganlah suami berharap bergantung kepada istri, cukuplah kepada Allah. Janganlah bergantung kepada atasan, janganlah bersandar kepada jabatan, janganlah bersandar kepada para pimpinan, jangan bersandar kepada para politikus. Bersandarlah hanya kepada Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Demi Allah, Allah yang maha baik tidak akan mengecewakan bagi hamba yang bersandar hanya kepadanya. Dan yang terakhir, lahul mulk. Ketahuilah saudaraku sekalian bahwa segala kekuasaan milik Allah. Walaupun seluruh dunia mengancam kita, tidak akan jatuh satu helai rambut pun tanpa izin Allah. Selama ini yang membuat kemusyrikan kita adalah kita terlalu takut kepada makhluk. Padahal setiap yang membahayakan dan mengancam kita, seluruhnya ada dalam kekuasaan Allah. Tidak ada satupun musibah yang bisa menimpa kita. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Maka jangan sampai hidup ini menggadaikan kemuliaan, menggadaikan akhlak, menggadaikan akidah hanya karena takut kepada makhluk. Percayalah, Allah maha menggenggam apapun yang kita cemaskan. Allah menguasai apapun yang kita takuti. Bergabung jin dan manusia akan mencelakakan kita. Tidak akan pernah celaka ini kecuali dengan izin pemilik diri kita, Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga ketauhidan inilah yang membuat kita merasakan nikmatnya berakhlakul karimah, nikmatnya menjadi bukti seorang muslim. Karena tidak akan pernah akhlak itu lahir kecuali dari hati yang benar-benar lurus dan bersih tauhidnya. Janganlah bersandar kepada siapapun selain Allah. Jangan tamak akan penilaian makhluk. Dan jangan pernah gentar oleh siapapun kecuali takutlah Allah murka kepada kita. Percayalah hadirin, jikalau Allah ridho kepada kita, kita sudah mendapatkan segala yang terbaik bagi dunia akhirat kita. Allah lah pemilik segala-galanya. Allah lah penentu segala-galanya. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Semoga Allah yang maha menatap mengabulkan doa kita. Kita hadir di sini di tempat yang mustajab. Kita doakan juga saudara-saudara kita lainnya. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ja'al hajjan mabrura. Allahumma ja'al hajjan mabrura. Wasa'yan maskur wa dhanban maghfur. Allahumma ij'al hajjan mabrura. Allahumma ij'al hajjan mabrura wasa'yan maskur wa dhanban maghfur. Duhai Allah yang maha menatap, Engkau janji doa terbaik adalah doa Arafah. Terimalah haji kami ini ya Allah. Terima haji kami. Seburuk apapun niat kami, seburuk apapun amal kami, ya Allah, jadikan haji ini menghapuskan semua dosa dan aib. Jadikan haji kami ini membawa berkah bagi ibu bapa kami, ya Allah. Jadikan haji ini membawa berkah bagi keluarga, bagi keturunan kami. Jadikan haji ini membawa berkah, ya Allah, bagi sanak saudara, bagi lingkungan kami, bagi negeri kami, bagi umatmu. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلم ونستغفرك لما لا نعلم. يا الله kami berlindung kepadamu dari menyekutukan engkau dengan apa-apa yang kami tahu, dan kami mohon ampunanmu dari apa-apa yang kami tidak tahu. Duhai Allah yang maha baik, jadikan siapapun yang kau hadirkan dan munajat ini menjadi ahli surgamu. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Jadikan kami jadi jalan agar orang tua kami menjadi ahli surgamu. Amin. Jadikan kami menjadi jalan agar keluarga dan keturunan kami menjadi ahli surgamu. Amin. Jangan biarkan satupun anggota keluarga kami jadi ahli nerakamu. Allahumma gfir lana wali walidina wa'amhum kama rabbawna sigara. Ya Allah, di tanah Arafah ini kami mohon kepadamu, ampuni dan selamatkan orang tua kami, ya Allah. Ampuni dan selamatkan guru-guru kami, para ulama, hamba-hamba yang menjadi jalan kami hidup di jalanmu. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, selamatkan keluarga dan keturunan kami. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Selamatkan bangsa kami, ya Allah. Jadikan para pemimpin kami pemimpin yang takut padamu, yang amanah, yang istiqomah di jalanmu. Ya Allah, Allahumma aizal Islam wal muslimin. Allahumma ansur mujahidin fi kulli makan fi kulli zaman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk sholat duhur dan asar jamaah. Azan. Juga. Sini aja.